বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد, mulai dulu ya untuk bacaannya. Kita mulai dulu bacaannya, dan tentu kita harapkan bacaan sebelumnya dari surat-surat yang kita dah bacakan itu bisa dipraktikkan dengan makhraj hurufnya yang pernah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa juga dipraktikkan. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un. Ya. Baik. Jadi diikuti dulu, baru nanti di satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Di huruf-huruf itu sudah banyak diketahui ya. Di antaranya misalnya huruf A itu aro'aita, A ditekan, A-nya. A, A, A, gitu. A, I, U. A, I, U. Itu, kemudian ada Z-nya, yukazibu, yukazibu, yukazibu bid-din. Yukazibu bid-din. Terus, apalagi ada bot di situ, wala yahuddu. Wala yahuddu. Apa nanti kita akan lebih ketahui mana satu yang akan kita tekan itu, dan mana satu yang kita akan apa namanya bahas tentu dari satu-satu nanti mantum yang kita akan dengar bacaannya nanti insyaallah. Baik, tafadhol. Betul. Sekarang gilirannya. Nah. Baik, Ustaz. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم من سكون bertemu dengan ayat الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون jangan terlalu lama di situ الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون نون ketemu نون bertemu dengan صاد إخفاء الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون kurang panjang atau kurang dengung Ustaz? Kurang dengungnya. Gitu. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ditekan tuh. Ditekan. Ada hamzah-hamzahnya, alif-alifnya, hamzahnya ditekan. Alladzinahum yura'un un a'i'u ba' a'i'u ba' alladzinahum yura'un macam apa? Masih kurang tekan. Ditambah panjangnya. Yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Ya. Nanti hati-hati untuk apa ikhfa'nya, dengungnya gitu ya. Dengungnya. Kemudian ya nanti hurufnya di latih. Misalnya tekanan A-nya gitu. Nah. Ya. Baik. Ala kulli hal, nanti terus kita akan cek nanti kalau bisa. Terus. Selanjutnya siapa lagi? Insyaallah heran. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Iya, alhamdulillah nih sepertinya ada lidahnya masih bercampur sepertinya nih lidah Indonesia nih. Masih Ustaz. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين kalau dia kasroh i betul gitu wa أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون apa ketika ikhfa-nya lidahnya itu langsung ketemu, siap-siap apa, ketemu dengan makhraj shad. Jadi shad, shi, su, fa gitu. Jadi ketika ikhfa-nya jangan terlalu jauh lidahnya dengan ikhfa-nya itu, jangan terlalu dijauhkan. Jangan terlalu jauh, sebab kalau dia terlalu jauh jadi dekatkan jadi fa. Coba dulu. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah. Taip. Jadi kumuhnya bagus. Taip, dan tentu nanti dilatih makhraj-makhraj ditekan-tekan gitu. Jadi ketika mau membaca itu coba diangkat nafasnya. Angkat nafas. Nah, kemudian nanti akan kelihatan tuh mana yang ditekan begitu. Nah, baik. Selanjutnya siapa nih? Jazakallah khair. Sepertinya pesertanya baru berdatangan nih. Iya, berdatangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ustaz. Baik, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mina na dulu, na baru sya. Minasy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Untuk syah berarti kan bibirnya jangan terlalu moncong. Jadi shh. Nah, ini. Shh. Shh. Nah, untuk perhatikan ini bibirannya. Jadi itu nanti syah, shi, shu gitu. Shu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang antum ada perkembangan nih. Sudah sekian minggu sekarang ada perkembangan nih. Apa jelas? Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ya. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ulang. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Panjangkan sedikit. Alladzina hum yura'un. Masih kurang? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Masya Allah. Sekarang ini hari ini tuh bagus, luar biasa nih bacaannya. Nah. Ada minum kopi Ustaz. Oh iya, lagi pertama. Sudah ada minum. Jazakallah khair. Saya berkata nih pagi ini. Minum kopi. Minum kopi. Apa kopinya? Kopi luwak gitu ya? Ah, itu spesial ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masya Allah nih pendahulu-pendahuluan itu bagus-bagus nih. Nah, ini jadi berat buat yang berikutnya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum ditekan a i u alladzina hum yuraun wayamna'unal ma'un. Itu yang dua harokat apa, jangan sampai kelebihan. Wayamna'unal ma'un gitu. Wayamna'unal ma'un. Iya. Allah nih apa bisa mengikuti jejak sebelumnya nih. Alhamdulillah. Makin berat yang berikut dari Ustaz. Tinggal insan intian yang belum. Iya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi lagi untuk ro-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan ada roh gitu, tapi langsung ke roh bukan roh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita ditekan a i u ba gitu untuk latih. Ara'ai kan ditekan tuh hamzahnya ara'ai gitu. Apa? Ini kenapa ditekan untuk apa? Supaya tidak sama makhrajnya dengan ain. Supaya tidak sama makhrajnya dengan ain. Nah. Ara'aita alladzi yukadzdzib masih ke ain. Kan kalau teori makhrajnya itu kan untuk a kan di bawah nih. A di bawah, kemudian gha dengan kha di tengah. Kemudian baru ke atas, sini baru ain. Baru ini ain, paling atas. Di sini paling atas kerongkongan. Di situ. Oleh karena itu, untuk A itu jauh. A ke A jauh. Jadi harus ditekan. A, I, U. A, R, A, I, T, L, A, D. Sebab kalau nggak ditekan nanti jadi A, R, A, I, A. Gitu. Right? Coba diulang lagi. A. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, coba antum apa naikkan nafasnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya ya. Nanti dilatih lagi dah ada perubahannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tu'ain. Dimasukkan dikit. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yad'ul yatim. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ يَدُعُ karena ada tasydid jadi masukkan dia يَدُعُ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ya, ini sudah bagus umumnya, cuma nanti dilatih untuk hamzahnya. Nah, misalnya tadi kita tekan a i u ba. Nah, begitu. Tep. Selanjutnya. Mak, ini makhraj dilatih terus ya. Apa ada bengkel makhraj? Buka bengkel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir. Jangan terlalu terbuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untuk po jangan terlalu buka, jangan terlalu buka po. Yang kayak gini maksudnya jangan terlalu buka po. Tapi po. Tapi juga jangan terlalu moncong gitu. Jangan po gitu, tapi yang di tengah-tengah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulangi. Ara'aital ladzi ara'aital. Jadi antum coba sudah dinaikkan untuk nafasnya supaya tekanannya kelihatan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil. Wa la yahuddu 'ala wa la yahuddu. Jadi wala yahuddu, wala yahuddu. Jadi jangan sampai seperti huruf dal, wala yahuddu misalnya. Saya ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hati-hati, bo, bo, kemudian po, po, po. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Ngambang. Bawahnya masih ngambang. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, dah okey dah. Cuma tadi untuk pot, itu pot kan teorinya bukan itu teorinya. Jadi samping lidah, baik kanan maupun kiri, ketemukan dengan gigi yang ini, gigi apa namanya ini, gigi geraham tu. Jadi, bo, bi, bu, bam, bam, bo. Jadi, wala yahuddu, wala yahuddu, wala yahuddu ala. Untuk huruf bot, ini memang agak berat sedikit. Baik, dah habis. Apa lagi? Pasien terakhir. Apa nih? Khitam humisk. Ini yang manis gitu. Ah, betul. Bismillah. Udah bisa mulai, Ustaz? Iya, fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi supaya jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Satu yang ditekan tuh, dua-duanya ditekan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ditekan. A'i uba. Belum tekan. A-I-U-B-A. Yang kalau antum tekan tuh ba. Jadi ada agak ternaik gitu dari apa istilahnya tuh dari perut bagian bawah tuh ada pengaruhnya gitu. Ba. Gitu. Nah gitu. Ba. Nah jadi yang ba-nya itu keluar jadi A coba. A-I-U-B-A. A-I-U-B-A. Iya. Nah gitu kan, jadi kan terasa tuh sekarang nih tekanan. Oh tadi nggak ada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu Ustaz? Belum. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya. Nanti dilatih. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yeah. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Wala yahubbu ala wala yahubbu ala ta'amil miskin. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Ha langsung masuk ke bod. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lumayan. Nanti botnya itu harus dilatih. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Temu sod. Nun. Setelahnya sod, ikhfa. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian yang lain itu. Coba. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Baik. Tapi nanti terus dilatih ya untuk a-nya, kemudian makhraj-makhrajnya yang lain kita sebutkan. Tapi nanti insyaallah sepertinya untuk lebih apa bagusnya kita nanti belum mulai kita akan bahas secara ringkas gitu makhraj satu-satu ya, huruf-huruf satu-satu dari hamzah, dari alif, ba, ta gitu satu-satu supaya lebih jelas lagi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ayatnya, kita bahas sedikit mengenai makhraj untuk masing-masing huruf, tentunya dengan ringkas. Nah, supaya mana satu yang dilatih, mana satu yang tekankan, itu jelas. Baik. Jadi ini sudah habis ya, sertanya nih? Sudah. Baik. Jadi bismillah, kita mulai. Kita kembali ingatkan bahwa ini sekarang nih, kelas kita nih, kelas tilawah gitu ya. Jadi kita berkumpul di tempat ini, di tempat antum di situ, untuk kita bahas ayat-ayat Al-Quran, kita mempelajari tilawatul Quran, dan itu sekali lagi mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam hadis yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, sampai akhir hadis yang menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka mempelajari Al-Qur'an, kemudian saling mengajarkannya, membacanya. Nah, di orang semacam itu akan diturunkannya pada mereka sakinah, ketenangan, kemudian malaikat akan menaungi mereka dan juga rahmat itu mereka akan dapatkan, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisinya Rabbul Alamin dan di sisi makhluk. Dan itu yang sangat-sangat kita harapkan dari perkumpulan kita ini. Dan seterusnya mengenai tilawah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tilawah dibagi menjadi tiga. Ada tilawatul lafzi. Ada tilawatul al-ma'na. Ada tilawatul al-amal. Kita sebutkan. Tilawatul lafzi yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu tajwid. Berkaitan dengan ilmu tajwid. Bagaimana mengucapkan hurufnya. Bagaimana gunnahnya. Bagaimana ikhfa'nya. Itu kaitannya dengan tajwid yang tadi kita praktekkan. Selanjutnya, kaitannya dengan tilawatul amal. Yang kedua adalah, tilawatul makna. Yang kedua adalah, yakni tilawah membahas mengenai makna. Dalam hal ini erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Erat kaitannya dengan ilmu tafsir karena ilmu inilah tempat kita rujuk, yakni disiplin ilmulah, disiplin ilmu inilah yang tempat kita rujuk di dalam makna. Yakni mengkaji apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dari kitab-kitab ulama tentunya. Terus selanjutnya adalah tilawatu al-amal. Tilawah yang berkaitan dengan amal. Wujud pemahaman kita, wujud bacaan kita, apa itu. Nah, jadi kita dituntut, dan itu yang paling penting. Dan itu yang paling penting. Setelah kita baca, setelah kita fahami, nah, itu kita sekarang dituntut, gitu. Untuk mengamalkan di dunia nyata. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an seluruhnya. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Rasulullah sallam adalah Qur'an yang bergerak gitu. Dan ini adalah wujud amalan. Wujud amalan yang dituntut tentunya di dalam agama kita, ya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemampuan masing-masing. Ala kulli hal, ini dah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ayolah semuanya. Suratul Ma'un. Di situ disebut Suratul Ma'un. Dan dinamakan Suratul Ma'un diambil dari ayat yang terakhir dari surat ini. Dari surat ini. Yakni disebut di situ Al-Ma'un. Dan nanti kita akan sebutkan makna Al-Ma'un. Baik. Ulama tafsir menyebutkan Suratul Ma'un ini adalah bagian daripada surah Makkiyah. Kita sebutkan. Surah Makkiyah. Makkiyah, surah Makkiyah, Dhabit, ketentuan dinamakan surah makkiyah berdasarkan hijrah. Dan ini juga sudah kita sebutkan. Berdasarkan hijrah. Jadi apabila satu ayat diturunkan sebelum hijrah, walaupun ayat tersebut tidak diturunkan di Mekah, itu pun disebut makkiyah. Makkiyah artinya Mekah. Tapi di sini ketentuannya, sekali lagi kita sebutkan, adalah hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam dari Mekah ke Madinah. Jadi apabila ada ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun itu di luar Mekah, maka termasuk makkiyah. Sebaliknya, kalau ada ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun di luar Madinah, maka itu disebut Madaniyah. Maka itu disebut Madaniyah. Nah, ini adalah makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi alaihissalatu wassalam hijrah. Baik. Tentunya ayat ini, yakni jumlah surah ini jumlahnya ada 76. Ada 7 dan kita akan masuk ke satu-satu ayatnya tentu. 6. Baik, yang pertama disebut ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin. Dan diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita, di situ. Dan bagi yang belajar bahasa Arab, ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama dalam bahasa Arab yang kita lalui adalah pertanyaan. Betul tidak? Pertanyaan. Apakah? Apakah? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, yakni bertanya dengan pertanyaan A, itu ada juga hal nanti ya, A. Itu namanya istifham namanya. Istifham. Tanda tanya namanya itu. Istifham yakni tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya atau bertanya di dalam Al-Quran itu kebanyakannya tidak untuk mencari jawaban. Tidak untuk mencari jawaban. Lain halnya dengan kita. Kita kebanyakan bertanya mencari jawaban. Dan ada juga tujuan-tujuan yang lain tentunya. Nah, begitu juga Al-Quran ini. Jadi Al-Quran kebanyakannya itu tidak mencari jawaban. Karena Al-Quran ini kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala confirm tahu jawabannya. Tapi apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya? Nah, itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama di dalam kitab tafsirnya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk orang itu lebih mempersiapkan diri mendengar jawaban dari pertanyaan itu. Jadi ingin tahu gitu. Jadi supaya ingin tahu. Ini salah satu fungsi alat bertanya atau fungsi pertanyaan di dalam ayat ini. Karena pertanyaan itu kalau kita lihat itu banyak tujuannya. Baik, ada tujuannya untuk memancing pendengar supaya ingin gitu mengetahui jawabannya seperti yang ini gitu. Kemudian yang kedua ada juga pertanyaan untuk at-taubih, untuk mencela gitu, untuk mencela. Jadi sengaja ditanya gitu dan jawabannya itu untuk mencela gitu. Dan lain-lain daripada tujuan-tujuan pertanyaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita lihat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, tahukah kamu gitu? Apakah kalian, jadi kalau kita lihat makna terjemah arti kata per kata ara'aita. Jadi apakah kamu melihat gitu? Ra'aya ra, yakni melihat. Dalam hal ini mengetahui makna. Apakah kamu melihat, yakni mengetahui. Itu alladzi yang orang yang yukadzibu biddin yang mendustakan din agama. Baik, kita lihat satu-satu dulu. Sudah kita tahu Ro'aita, kita dah tahu melihat, asal katanya maknanya adalah melihat yang terkandung di dalamnya pengetahuan. Jadi karena kalau orang itu melihat, itu kebanyakannya mengetahui. Gitu. Kemudian alladzi di situ yang dimaksud adalah yang, yakni orang. Kemudian yukadzibu. Yukadzibu. Kalau kita melihat yukadzibu, ada ya di situ. Ya, dan ini adalah kata kerja. Nah, nanti apa mengenai kata kerja dalam bahasa Arabnya nanti kita akan rincikan tentu. Tapi karena ini apa kaitannya dengan makna tafsir, jadi kita sebutkan ini berkaitan dengan kata kerja sedang. Gitu. Sedang. Jadi kan ada kata kerja lampau yang sudah berlalu, gitu. Ada kata kerja yang sedang dan yang akan datang, baik. Dan ada kata kerja permintaan atau perintah. Nah, ini ada tiga kata kerja yang kita ketahui di dalam bahasa Arab, gitu kan? Ada kata kerja lampau yang telah dahulu terjadi, itu yang disebut dengan madhi. Madhi. Ada kata kerja yang sekarang, gitu. Kemudian yang akan datang, itu namanya mudhari. Nah, ada kata kerja perintah atau permintaan, itu disebut amr. Itu disebut amr. Nah, dan ini maklum, masyhur sekali di kalangan yakni orang-orang yang belajar bahasa Arab. Inilah tiga jenis kata kerja. Nah, kalau kita melihat di sini, di antara kata kerja yang tiga tadi, yukadzibu. Yakni yang yakni maknanya adalah mendustakan. Ini tergolong dalam kategori mudhari. Apa tadi mudhari? Yakni kata kerja yang menunjukkan sedang dan yang akan datang. Gitu. Dan penggunaan kata kerja ini tidak sembarangan di dalam Al-Qur'an. Tidak sembarangan. Itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita melihat misalnya ada tidak kata kerja lampaunya ini, madinya, untuk yukadzibu ada. Kadzaba namanya. Kadzaba yukadzibu. Jadi yukadzibu ini adalah mudhari'nya. Jadi kadzaba itu kata kerja lampaunya, past tense-nya gitu. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata kerja lampau? Tidak memakai kata kerja madhi di sini? Tentu ada maksudnya. Itulah yang disebut oleh ulama, maksudnya adalah untuk menunjukkan terus-menerusnya sifat orang yang mendustakan agama ini. Jadi salah satu di antara fungsi mudhari, istilahnya tadi kita sebut fi'il, kata kerja yang menunjukkan sekarang, sedang, atau yang akan datang adalah menunjukkan terus menerusnya terjadi. Ini terus menerus. Gitu. Terus menerus. Begitu juga di dalam ayat ini. Jadi sifat orang yang mendustakan agama ini terus menerus apa tidak? Terus menerus. Dari mana kita tahu terus menerus? Dari penggunaan mudhari ini. Dari penggunaan kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan datang ini. Karena tadi kita sebutkan penggunaan kata kerja, baik yang lampau, sedang, akan datang, perintah, dan sebagainya, itu ada maknanya. Itu ada maknanya. Jadi sekali lagi kita sudah ketahui maknanya di sini adalah menunjukkan bahwasanya orang yang mendustakan ini terus-menerus gitu. Terus-menerus mendustakan. Dan dia menjadi sifatnya gitu. Dan dia telah menjadi sifatnya. Karena terus-menerus, itu sudah menjadi sifat aslinya, sifat yang terkandung di dalam hatinya, itu yang dibawa. Wal iyadu billah, na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi ar-ra'aytal ladzi yukadzibu bid-din, apakah kamu melihat, apakah kamu mengetahui orang, jenis orang yang mendustakan, terus-menerus mendustakan agama? Jadi ad-din di sini, ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah yaumul jaza wal hisab, yaumul jazai wal hisabi, hari pembalasan dan hari perhitungan. Itu yang dimaksud dengan ad-din di sini. Jadi kita tidak pahami ad-din di sini agama, artinya agama Islam. Yang kita pahami adalah agama Islam. Tapi yang dimaksud dengan din di sini adalah yaumul jazai wal hisabi. Yani hari pembalasan dan hari perhitungan. Singkatnya hari kiamat. Singkatnya hari kiamat. Kenapa? Karena ad-din ini, kalau kita melihat kolom nama-nama hari kiamat, itu salah satunya adalah din, yaumuddin. Nah, ini nama lain daripada hari kiamat, yakni yaumuddin, hari akhirat gitu. Hari akhirat. Jadi hari akhirat, hari kiamat, kemudian yaumul ba'tsi, hari dibangkitkan, nanti itu apa sinonim dari kata ad-din. Yaumul akhir itu sama juga, yaumuddin sama juga, yaumul hisab sama juga gitu. Jadi intinya ini hari akhirat nanti. Nah, terus tapi kenapa diterjemahkan agama gitu? Karena agama terkandung di dalamnya yaumul akhirat gitu, terkandung di dalamnya keimanan gitu. Tapi kita sebutkan makna spesifik, makna detail atau makna asli daripada ad-din supaya kita tahu. Kalau tidak, agama itu sudah mencakup yaumul din. Oleh karena diterjemahkan agama. Di agama kan mencakup keimanan gitu. Mencakup nilai keimanan. Nah, ini mengimani yaumul din. Jadi sekali lagi, ini ayat yang pertama ayul ikhwah semuanya. Kalau kita melihat di sini ini adalah yakni asas fondasi utama seseorang. Jadi kalau seorang itu tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian, itu telah mendustakan agama. Telah mendustakan agama. Yakni, orang ini tidak beriman intinya. Kalau sudah kita sebutkan tidak beriman, maka Islamnya pun gagal. Fail Islamnya. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang munafik, itu orang-orang munafik tidak termasuk orang-orang Islam, tidak termasuk Islam yang benar-benar. Jadi kalau misalnya kaum musyrikin misalnya ya sudah confirm mereka tidak musyrik. Nah, yang masalahnya adalah nih adalah orang munafik. Di antara sifat yang menonjol gitu ya, sifat yang sangat kelihatan gitu dari munafik ini adalah first sekali adalah ini. Yukadzibu biddin. Mereka mendustakan yaumul akhir, yakni mendustakan agama secara keseluruhan, sehingga mereka berpura-pura. Berpura-pura. Taib, ala kulli hal, kita tidak berpanjang ini, sekarang kita tahu. Taib. Ahra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tadi kita sebutkan pertanyaan tadi. Taib, A tadi bukan mencari jawaban, tapi tujuannya adalah untuk memancing gitu agar pendengar ingin tahu. Pendengar ingin tahu jawabannya. Apa sih berarti apa nih gitu kan? Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oh, saya tidak tahu misalnya. Oh, saya tahu gitu. Tapi pengetahuan saya tidak menyeluruh misalnya. Dan ini yang akan dibahas di ayat selanjutnya gitu. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya ayul ikhwah semuanya, ini apa kaitannya dengan apa tadi kita sebutkan keimanan dengan hari akhir? Ini kalau sepertinya kita lihat ini hal-hal remeh, itu tidak. Ini hal-hal yang remeh nih. Iya. Tapi ternyata gitu, hal yang remeh ini bagian daripada mendustakan yaumiddin. Oleh karenanya di antara ulama menyebutkan ayat ini sangat agung sekali. Dan ayat ini adalah peringatan bagi seluruh kita agar jangan sampai meremehkan suatu yang remeh. Karena apa? Karena suatu yang remeh, apabila diremehkan di dalam agama tentunya, itu bagian daripada orang-orang yang mendustakan agama. Waliyadzubillah. Oleh karenanya tadi kita sebutkan, ada orang yang faham gitu ya, yang tahu, tapi pengetahuannya secara umum. Misalnya, dia menyebutkan siapa orang yang mendustakan agama. Satu, mereka menyebutkan yang memusuhi Islam misalnya. Dua, misalnya yang mengolok-olok ayat Al-Quran misalnya kan, tapi itu yang disebut yang besar-besar, itu tidak mengolok-olok ayat gitu kan, apalagi menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina Nabi, itu yang besar, kita tidak tahu. Nah ini yang kecil-kecil ini perlu kita tahu. Berapa? Ternyata kita tidak sadar bahwa itu juga termasuk bagian daripada mendustakan agama. Tapi tentu pendustaan di sini ada levelnya. Nah, ada level atas, bawah, tengah. Ya tentu bergantung apa sifatnya. Baik. Jadi ayul ikhwah semuanya. Ayat yang kedua, baik, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ini adalah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, lima, enam, tujuh. Ini adalah bagian daripada sifat orang-orang yang mendustakan agama. Saya perlu diperhatikan bagian daripada sifat yang mendustakan agama. Kenapa? Karena orang yang mendustakan agama itu, saya, orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya yaumul akhir itu, ayol ikhwah sebenarnya diperhatikan, itu akan berbuat semaunya. Perhatikan, itu akan berbuat semaunya. Jadi tidak lagi berpikir adanya haram, tidak lagi berpikir halal. Pokoknya nih halal haram tabrak dah. Gitu. Kenapa? Karena yakni kontrol utama gitu dalam dirinya dah lepas dah. Nah, jadi istilahnya urat kontrolnya dah putus dah. Gitu. Kalau kita kan kontrol kita kan agama, itu tidak. Hadis melarang, Al-Quran melarang, jadi kita pun ada kontrol. Nah, orang-orang yang apa mendustakan agama ini urat kontrolnya dah habis dah, gitu, dah putus. Oleh karenanya Nabi Alaihissalam dalam hadis yang lain menyebutkan apa, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, gitu, urat malumu dah habis, kontrol dah habis, maka fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu, semaumu. Gitu. Nah, ini dia nih. Orang yang mendustakan agama dah hilang dah. Urat malunya hilang, urat kontrolnya hilang. Jadi, norma-norma pun hilang. Adab-adab yang dianggap baik oleh manusia sekalipun, hilang. Gitu. Salah satunya apa nih? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika. Zalika. Kan itu nih isim isyarah. Tidak. Zalika isim isyarah. Artinya untuk menunjukkan. Menunjuk. Jadi yang ditunjuk nih dah pasti dah. Zalika. Nah itu. Gitu kan. Alladhi. Yang. Jadi ditunjuk nih. Alladhi. Dan penunjukan. Dengan menggunakan zalika, hadza, ini kata tunjuk, ini adalah suatu hal yang jelas. Gitu ya, yang jelas. Yakni mereka itu jelas gitu, yadu'ul yatim. Da'a yadu'u. Diterjemahkan itu menghardik. Da'a yadu'u diterjemahkan menghardik. Apa arti menghardik ini dalam bahasa kita? Yakni berkata kasar. Itu yang dimaksud. Jadi yaduk ini adalah kasar gitu. Jadi dengan segala maknanya, kasar. Begitu. Jadi misalnya kalau anak yatim itu minta sesuatu, udah langsung dibentak gitu. Apalagi misalnya berbuat salah, langsung dihukum. Bahkan diusir misalnya. Jadi segala kekerasan itu makna yaduk. Jadi Masya Allah ya, bayangkan tuh, itu kelebihan bahasa Arab. Jadi dari segi bacaan makhrajnya pun kita pun sudah terbayang mananya gitu. Coba misalnya fadzalikal ladzi yad'u. Ah gitu kan? Kita tidak baca misalnya antum tidak baca apa terjemahnya pun dah kira-kira gitu kan. Yad'u yang mendorong gitu. Itu maknanya mendorong dengan kasar. Itu semua makna di situ. Fadzalikal ladzi kok tega orang ini gitu kan? Kok tega? Ada yang tega? Ada. Yang namanya tadi dah putus tuh. Urat malunya putus. Urat kontrolnya putus. Kenapa? Karena kontrol utamanya dah hilang. Bagi mereka, yaumul akhir itu tidak ada. hari kiamat tidak ada, hari balasan tidak ada. Nah, maka hati-hati. Jadi kalau karena ayul ikhwah semuanya, untuk mengontrol diri kita ini, untuk mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang jenisnya maksiat dan sebagainya, itu hendaknya salah satunya adalah berpikir hari akhirat. Gitu. Atau yang lebih tepatnya misalnya, kalau mau dos gitu, mujarab gitu langsung, silahkan ziarah kubur. Nah, gitu. Atau misalnya kalau misalnya di tempat di situ di Maskat misalnya ada sholat jenazah gitu ya, sholat jenazah dan ngantar jenazah ke kuburan, itu bagus untuk mengingat kematian. Nah, kematian inilah sebagai alat pengontrol kita, karena kematian ini adalah gerbang besar menuju yaumiddin. Baik, fadzalikal ladzi yad'ul din, mereka dialah orang itulah, itulah gitu, orang yang berbuat kasar, kita terjemah ya, berbuat kasar gitu kepada anak yatim. Kita sudah sebutkan apa makna yatim? Makna yatim adalah orang yang ditinggal bapaknya sebelum balik. Iya. Yeah. Berarti kalau ada orang yang ditinggal oleh bapaknya, ditinggal mati oleh bapaknya, setelah balik yatim apa tidak? Tidak. Berarti kalau ada orang yang ditinggal oleh ibunya sebelum balik, yatim apa tidak? Tidak. Karena ini disebut bapak. Kenapa disebut bapak? Karena bapak ini adalah tulang punggung, istilah kita ya. Tulang punggung gitu. Jadi sebagai pencari rezeki gitu ya. Kemudian pelindung keluarga, istri anaknya. Ini kalau udah tidak ada ini goyah. Anak itu udah goyah. Jadi tidak ada lagi tempat dia berteduh, tidak ada lagi tempat meminta, sebagainya. Kasih sayang dah kompeng hilang. Gitu. Nah, jadi hilangnya. Tapi kalau misalnya hilang ibunya, meninggal ibunya, jadi ini bukan berarti kita remehkan wanita gitu ya. Itu tidak sehebat hilang bapaknya. Jadi kalau misalnya bapaknya kan masih ada, berarti masih ada mencari rezeki. Dan juga nih mungkin agak sensitif bagi perempuan, bisa dicarikan lagi ibu yang lain gitu. Tapi ini sensitif ini. Jadi itu kenapa disebut anak yatim tuh hilang bapaknya gitu kan, mati bapaknya. Tidak disebut mati ibunya. Oleh karena kita sebutkan, misalnya Ibnu Taimiyah menyebutkan dan juga ulama-ulama yang lain dan sudah kita sebutkan, itu kalau manusia. Jadi kalau manusia ditinggal bapaknya sebelum balik itu yatim. Kalau binatang gimana binatang? Ya. Mereka sebutkan, ulama sebutkan, kalau binatang, definisi yatim, ada juga yatim dalam binatang. Tapi definisi mereka lain adalah yang ditinggal maknya, yang ditinggal ibunya, masih si kecil sebelum balik. Gitu. Jadi kalau binatang, itu yang ditinggal oleh maknya, ditinggal oleh ibunya, gitu. Masih kecil sebelum balik. Tapi kalau manusia, yang ditinggal oleh bapaknya. Tadi kita sebutkan, kenapa disebut yatim? Karena yang meninggal ini adalah tulang punggung, yang meninggal ini adalah yang paling utama di dalam misalnya kehidupannya, dalam memberikan rezeki, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu manusia kalau ditinggal bapaknya, sebelum balik, itu disebut yatim. Kalau binatang tidak. Karena binatang itu lebih bergantung kepada maknya. Kepada ibunya. Coba untuk bayangkan tuh. Coba. Kan menyusui gitu. Kalau gak bisa bapaknya menyusui. Ya, jadi intinya, inti ringkasnya, karena nih waktu udah panjangan nih. Kita lupa waktu nih. Jadi kalau manusia yatim, disebut yatim, ditinggal bapaknya sebelum balik. Kalau binatang disebut yatim karena ditinggal ibunya sebelum balik. Ini masih kecil, masih menyusui. Baik. Itu kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ya. Jadi inilah yang tadi kita sebutkan, orang yang ini adalah sesat dan menyesatkan, kita sebutkan. Sesat pada dirinya, yakni sampai tegaan gitu ya, menghardik, berbuat kasar pada orang anak yatim, kemudian tidak memberi makan orang miskin, itu pada dirinya. Kemudian menyesatkan, menganjurkan orang untuk berbuat seperti apa yang dia telah perbuat. Nah ini, orang ini dahsyat. Jadi, kenapa demikian tadi dah kita sebutkan? Karena urat kontrolnya dah putus. Urat kontrolnya dah putus. Jadi, mereka tegaan kenapa? Karena mereka dah tidak berpikir lagi adanya pembalasan. Adanya perhitungan dan lain-lain. Baik. Yang keempat, maka fawailul lil musallin, yakni celakalah bagi orang yang salat. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Jadi ulama sebutkan, ulama tajwid dan ulama makna menyebutkan jangan sampai berhenti di yakni ayat yang keempat ini, artinya tidak dilanjutkan dengan ayat yang kelima karena maknanya bahaya. Ya kita wadih sekali. Jelas maknanya ya. Apalagi berhenti jadi maknanya ini masa orang yang sholat celaka gitu kan. Jadi ada lanjutannya harus. Baik. Fawailul lil musallin. Siapa ini jenis orang sholat yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oleh karena itu, ayul ikhwah, ini adalah sifat munafik tadi kita sebutkan. Sifat munafik. Dan munafik ini adalah bagian daripada orang-orang yang yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama. Yakni disebut di sini melalaikan sholat. Jadi lalai dalam sholat ini, ayol ikhwah, disebut oleh ulama, lalai dari waktunya, maksudnya tidak sholat tepat waktu, kemudian kata ulama juga, lalai dari sholat jamaah. Lalai dari sholat jamaah. Ini tentu untuk laki-laki. Jadi untuk kita-kita nih laki-laki, bagian daripada lalai adalah lalai tidak pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Nah itu hati-hati. Nah, terus selanjutnya. Ayat kena. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Nah, kita paham ringkasnya pembahasan riya luas sekali. Tapi yang ringkasnya adalah melihatkan amalnya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Baik langsung maupun tidak langsung. Itu namanya riya. Mengamalkan suatu amalan untuk mendapatkan pujian, baik langsung maupun tidak langsung. Itu namanya riya. Jadi riya ini bertingkat-tingkat. Nabi SAW menyebutkan riya itu syirkul khafi. Riya adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena ada niat udang balik batu. Istilah kita nih. Ada udang balik batu. Misalnya nih, ngaji bagus-bagus suaranya gitu. Supaya apa? Supaya orang bilang, wah ini tajwidnya bagus. Wah ini suaranya emas gitu. Wah ini kalau musabaqah pasti menang. Dan lain-lain daripada jenis-jenis puji-pujian tadi kita sebutkan langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi misalnya sholat misalnya. Pergi ke masjid. Atau sholat ini, sholat itu. Untuk disebut rajin misalnya. Nah. Jadi sekali lagi ayol ikhwah. Kalau dia di dalam amalannya mengharapkan pujian tadi, baik langsung maupun tidak langsung, itu namanya riya. Dan riya ini masih level ringan. Artinya dosa, tapi masih level maksiat. Tapi kalau dia mengharapkan, kalau dia mengamalkan suatu amalan, mengharapkan, atau dengan tujuan untuk apa semata-mata orang itu, maka ini riya. Contoh misalnya. Dia mengerjakan sholat karena fulan. Karena fulan misalnya. Jadi fulan ini tidak pernah nyanjungnya gitu. Tapi karena dia segan gitu ya. Karena ini, karena itu. Jadi dia lakukan itu. Dia lakukan baca Quran. Dia lakukan puasa. Dia lakukan sholat karena fulan. Maka ini syirik. Nah, karena ini syirik. Baik. Alakulal ini pembahasan yang rinci, saya perlu rincian, cuma itu ringkasnya adalah mengamalkan suatu amalan, mengharapkan suatu pujian, baik langsung maupun tidak langsung. Tip, sifat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini, yang merupakan sifat orang yang mendustakan agama, adalah Wayam naunal maun, dan enggan menolong dengan barang barang berguna. Step. Al maun, ayol ikhwah semuanya, disebut oleh ulama maknanya adalah barang yang remeh. Al maun, barang yang remeh tapi diperlukan. Barang yang remeh, kecil, remeh tapi diperlukan. Itu makna al maun. Jadi oleh karenanya ayat ini menyebutkan salah satu di antara sifat orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau membantu orang lain, orang yang tidak mau membantu orang lain dengan suatu yang remeh sekalipun, dengan suatu yang ringan, dengan bantuan yang ringan sekalipun. Dicontohkan misalnya oleh ulama di dalam tafsirnya, mereka mencontohkan misalnya ada orang yang memerlukan gelas. Kan gelas ini kan tadi kita sebutkan remeh. Tapi diperlukan. Gitu. Jadi ini orang tuh karena sifatnya demikian gitu dan dia telah mendustakan agama, tadi kita sebutkan urat kontrolnya ada hilang sampai gelas sekalipun pelit gitu. Gitu maksudnya. Minta orang itu minta bantuan gelas gitu karena mungkin ada air tapi tidak ada gelasnya, susah. Piring misalnya, apalagi misalnya sendok misalnya, apa misalnya lagi air misalnya, ini yang remeh-remeh ini. Jadi perhatikan ayat-ayat semuanya, ini adalah sifat yang keterlaluan. Ada apa tidak ada? Kenapa? Karena dia tidak percaya terhadap hari akhirat. Karena balasan-balasan bagi dia tidak ada. Jadi oleh karena ayo lekwa semuanya, ini adalah sifat-sifatnya. Jadi mereka tidak mau menolong sekalipun pertolongan tersebut ringan baginya. Jadi itu dikiaskan. Jadi misalnya kita punya mobil gitu ya. Jadi membantu dengan mengantar orang ke mobil itu tidak sama dengan apa masing-masing orang lain, masing-masing daerah lain gitu. Contoh kalau kita di sini gitu ya. Di Qatar, maksudnya di situ, di Muscat misalnya, kan mobil itu bensin tidak mahal gitu kan. Nah, jadi ya tidak masalah kita antar teman gitu, kemana-kemana gitu kan, artinya ringan dari segi bensin gitu kan. Nah, masuk juga nih al-maun. Tapi kalau misalnya kita berbicara negeri kita misalnya, di Indonesia, nah itu mungkin agak berat gitu, itu tidak mahal bensinnya. Jadi yang ringan-ringan ini pun mereka tidak mau gitu. Tidak mau, enggan gitu, menolong sesama gitu. Nah, gitu ini sifat daripada mereka. Sifat daripada mereka. Nah, yang ringan saja mereka tidak mau gitu, tidak mau pakai menolong, apalagi yang berat, itu kan ukurannya. Nah, oleh karena ya ikhwah semuanya, jadi inilah yakni berapa tuh? 6 sifat. Ya, 6 sifat yang dengannya kita bisa deteksi gitu, kita bisa deteksi bahwa ada di situ sifat yakni yang mendustakan agama. Tentu yang paling pertama sekali untuk kita deteksi adalah diri kita sendiri. Baik, kita deteksi, kita cek gitu, sebelum orang lain. Kalau orang lain misalnya ya keluarga kita gitu kan, istri kita misalnya, saudara-saudara kita, adik misalnya, abang misalnya, dan sebagainya. Gitu, kalau misalnya orang lain. Tapi yang first kali adalah diri kita. Tapi ada tidak nih yang sifat yang keenam nih? Maka tadi Ana sebutkan, jangan bayangkan orang yang mendustakan agama itu hanya yang menghina, melecehkan Quran misalnya, yang mencela agama Islam, yang mencela apa Nabi misalnya, yang mencela sahabat. Itu jangan bayangkannya itu, walaupun itu udah ya confirm tuh udah dahsyat gitu ya. Tapi jangan pula yang ini remehkan. Oleh karena tadi kita sebutkan ayat ini kata para ulama ayat yang agung sekali untuk ditaamul, untuk ditadabur. Karena ini bisa mendeteksi gitu. Ayat ini bisa mendeteksi. Cek misalnya. Yang pertama kita disebutkan di sini, bagaimana hubungan kita dengan anak yatim? Sudah oke apa tidak? Gitu kan? Nah, kita dah bantu apa tidak, baik langsung maupun tidak langsung, gitu, kasih bantuan. Kemudian miskin, orang miskin, gimana nih hubungan kita dengan orang miskin, gitu. Terus sholat kita bagaimana, sholat kita dah tepat waktu apa tidak, berjamaah apa tidak, begitu. Nah, tadi kita sebutkan. Kemudian ikhlas kita bagaimana, gitu kan? Riya apa tidak nih, gitu. Riya apa tidak? Oleh karenanya berkaitan dengan riya ada babit. Ada babit atau ada istilahnya apa tuh? Ketentuan utama gitu ya. Seorang itu ikhlas apa tidak? Karena riya kan lawannya ikhlas. Ini yang terakhir nih. Kata ulama adalah melakukan sesuatu, baik, itu yang ikhlas dan itu yang dinamakan dengan apa? Ikhlas dan tidak riya gitu. Jadi melakukan sesuatu, baik, tanpa melihat perhatian orang lain. Tanpa melihat perhatian orang lain. Nah, begitu. Jadi lakukan sesuatu tanpa ada melihat, yakni tanpa memandang, tanpa memikirkan perhatian orang lain. Jadi orang lain mau melihat kita, orang lain mau komen baik, main komen buruk pada kita, itu terserah. Tapi itu ringkasnya. Tapi itu dari segi sholat gitu, kemudian dari segi ikhlas, kemudian dari segi bantuan kita gitu. Jadi kita bantu dengan hal yang berat, yang besar, kita bantu dengan hal yang kecil, yang remeh, kita bantu semua orang-orang. Baik. Jadi ikhwah semuanya, ini ringkasnya apa yang bisa kita sebutkan dari makna-makna surah Al-Ma'un, karena waktu tentu sudah sangat larut di situ ya, larut siang gitu. Ana mohon maaf juga nih, karena untuk menghabiskan makna ini supaya kita lebih menjaga diri tadi kita sebutkan nih sebagai deteksi pribadi-pribadi kita, apakah kita nih termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama apa tidak. Nah, kalau iya, jadi segera perbaiki diri mumpung masih ada kesempatan. Artinya mumpung masih hidup gitu. Baik. Ayo lah kok semuanya, rasanya sampai di sini ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya tidak ada atau ada? Ada satu. Iya. Satu saja nih. Ya, untuk semua ini Ustaz, orang termasuk kepada yatim, orang miskin dan orang yang membutuhkan bantuan, apakah ini berlaku umum untuk muslim dan non-muslim Ustaz? Iya. Atau hanya untuk muslim? Jadi, berlaku untuk muslim dan non-muslim. Nah, berlaku untuk muslim dan non-muslim. Jadi bantuan-bantuan yang tadi disebutkan, anak yatimnya lah misalnya, miskin dia lah misalnya, bantuannya lah misalnya, itu berlaku untuk non-muslim juga. Tapi ini secara umum. Kalau misalnya gelas cuma satu, ini contohnya, gelas cuma satu, yang minta ada dua orang, gitu. Nah, kita lihat dua orang ini, gitu. Ada orang kafir, ada orang muslim. Nah, tentu yang diutamakan adalah orang muslim. Tapi kalau kita berbicara apakah non-muslim masuk apa tidak dalam bantuan-bantuan tadi, jawabannya masuk. Dalilnya banyak. Jadi Nabi Alaihissalam gitu menjenguk orang Yahudi, taib. Kemudian juga Nabi Alaihissalam membantu dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, misalnya nih dalam kasus misalnya kita ada tetangga gitu. Tetangga non-muslim pun kita yakni dianjurkan oleh Islam untuk berbuat baik kepada mereka. Ya siapa tahu dengan itu dia masuk Islam. Ada lagi? Iya. Baik. Barakalakikum. Ayol ikhwah semuanya. Jazakumullah khairah atas kesabarannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita nanti pada hari akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.